bareng bersama SNP Indonesia, juga ada Ageng Musik, ada Mike Stone Shooting. Kasih oplok-oploknya mana untuk Rena Movies masih bersama Du Palap. Selamat sore. biasa. Biasa di luar SNP Indonesia. Subhanallah, Rena Mofis. Ngantuk Om Bang. Lagunya tadi judulnya apa? Hug Me Please. Hug Me Please. Peluklah aku. Wow. No, di sono no yang punya no. Sing duwe ning kono Om Bang. Mas Anton, Golok, terima kasih. Alhamdulillah Mas Anton selalu dolane waduh-waduh. Jadi kemana-mana ketemu sama kita. Inggih, karyanya bagus-bagus. Luar biasa. Satu lagu cukup dari Rena Om Bam. Salam untuk SNP Indonesia yang belum bisa hadir. Kita akan bertemu lagi di TA 7. Iya, ya. Insya Allah tahun depan akan dilaksanakan. Panjang umur sehat-sehat. Sukses kagem Om Bam. Inggih, matur sukses buat Ki Ageng dan juga Inge. Mas-masku. Inggih. Nyupalapa. Sukses untuk Rena Movis. Mas, matur nuwun ya Mas ya. Coba mana tepuk tangannya buat SNP. Lah, silakan dilanjut. Inggih.